Di sana padanya surat Madaniyah dan di sana pula surat Makkiyah. Terkait Al-Kahfi, maka ini sebagai surat Makkiyah. Walaupun di sana adanya pendapat yang mengkategorikan sebagiannya bukan Makkiyah. Sebagian dari para ulama menyatakan bahwa awal surat ini turun di Madinah sampai pada ayat ke-8-nya. Nah, sebagian yang lain menyatakan bahwa surat Al-Kahfi ini adalah seluruhnya Makkiyah kecuali ayat ke-38. Dan dari ayat 83 sampai 101 itu adalah Madaniyah. Namun insyaallah ta'ala pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, bahwa kesemuanya adalah surat yang tergolong Makkiyah. Surat-surat atau ayat-ayat yang turunnya di Makkah, atau juga surat atau ayat yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu kategori Makkiyah ataukah Madaniyah telah terjawab, maka berikutnya secara urutan bahwa surat Al-Kahfi turun setelah surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah? Naam. Turun setelah Al-Ghashiyah. Ayatnya secara keseluruhan sebagaimana kita sudah tahu semua terdiri 110 ayat. Yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala takdirkan untuk bisa kita selesaikan semuanya dengan mengambil jadwal di hari Selasa semacam ini. Setiap pekan insyaAllah pembahasannya terkait dengan tafsir surat ini. Adapun terkait dengan keutamaan, sebelum kita membahas, memasuki ayat demi ayat, maka tentu semacam ini, semacam fadilah, keutamaan-keutamaan itu perlu kita ketahui. Beberapa riwayat yang nampaknya perlu untuk kita catat bersama. Riwayat yang pertama dari hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qal, kata beliau, man qara'a biha, bahwa siapa yang membacanya, u'tiya nuran, maka akan diberikan cahaya baginya, bainas sama'i wal ard, yang cahaya itu meliputi antara langit dan bumi, menunjukkan keluasan cahaya tadi. Seperti yang kita lihat bersama bagaimana jaraknya antara langit dan bumi. Maka Allah Jalla wa'ala akan berikan itu kepada siapa yang membaca surat ini. Wa wuqiya biha fitnatul qabr. Dan dia pun akan dilindungi dengan adanya fitnah kubur. Dijaga, dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab dianya baca surat ini. Nah, demikian riwayat yang pertama dari hadis Anas ibn Malik. Riwayat yang kedua, kata Ishaq ابن عبد الله ابن أبي فروة. Berkata Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya. Ala adullukum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala suratin, tentang adanya satu surat. Syai'aha sab'una alfa malakin, yang mana dihantarkan sebanyak 70 ribu malaikat. Mala'a idhamuha, yang mana memenuhi agungnya atau besarnya. Ma bainas sama'i wal ard, yang mencakup antara langit dan bumi. Litaliha mitla dzalik, bagi pembacanya yang seperti itu. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ajukan suatu pertanyaan, dan sering, tidak hanya sekali ini, dalam beberapa kondisi beliau angkat, beliau hendak memberikan suatu wejangan ilmu, beliau angkat terlebih dahulu dalam satu bentuk pertanyaan. Tentunya ini memiliki tujuan, maksud, dan pelajaran. Ketika diangkat suatu pertanyaan, maka akan terfokuslah pikiran-pikiran yang tadinya mungkin kurang serius, lengah, dan sebagainya. Ketika diangkat satu pertanyaan, maka akan tertuju, mulai mengerucut, menuju kepada apa yang sedang disebutkan. Demikian salah satu metode pengajaran. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan, kata beliau, satu surat tadi. Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasul, bala ya Rasulullah. Tentu dan tentu ya Rasulullah. Artinya sungguh kami sangat menginginkan. Kami ingin tahu apa kebaikan, apa yang ditunjukkan pada surat itu. Qala, kata beliau, suratu ashabil kahfi. Adalah surat yang menyebutkan kisahnya penghuni kahfi. Man qara'aha yaumal jum'ah. Siapa yang baca surat itu di hari Jum'ah, ghufira lahu al-jum'atul ukhra, maka akan diampunkan baginya Jum'at yang lainnya, Jum'at berikutnya. Wa ziyadah thalathati ayyam, ditambahkan pula 3 hari. 6. Ini fadilah yang kita dapatkan berikutnya yang tadinya belum disebutkan. Wa utiya nuran, dan akan diberikan cahaya kepadanya. Ya bulughus sama, yang mana cahayanya itu membumbung atau mencapai langit. Wa waqiya fitnatad dajjal, dan akan dilindungi oleh Allah jalla wa ala hamba tadi dari fitnahnya dajjal. Riwayat kedua dari siapa? Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah. Zakarahu As-Sa'labi. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'labi. Yang ketiga disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Sampailah riwayatnya pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id menyatakan, man qara'a surat al-kahfi laylat al-jum'ati. Siapa yang baca surat al-kahfi di malam Jum'ah, adha'a lahu minan nur. Allah berikan cahaya baginya dari cahaya yang Allah berikan. Fima bainahu wa bainal baitil atiq. Antara apa yang ada antara dirinya dan antara al-baitul atiq. Secara bahasa al-baitul atiq adalah rumah yang lama. Maksudnya Ka'bah. Demikian fadilah yang ketiga. Riwayat yang keempat disebutkan dalam Sahih Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat sampai sahabat Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyebutkan annannabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi, "Man hafiza 10 ayatin." Barang siapa yang hafal 10 ayat min awali suratil kahfi, dari awalnya surat al-kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnahnya dajjal nanti di yaumil qiyamah. Menghafal 10 awal surat al-kahfi. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Sampailah pada ayat yang ke-10-nya. Demikian berdasarkan riwayat tersebut. Ayat ke-10, إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. 10 ayat pertama. Riwayat yang kelima, atau sebelumnya, dalam riwayat lain, مِنْ أَخِرِ الْكَهْفِ. 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. 6. 10 ayat terakhir berarti dari ayat ke-101 sampai 110. Ayat ke-101 menyebutkan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sampailah ayat ke-110 yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Naam. Riwayat yang berikutnya, yang kelima, betul? Riwayat yang kelima juga riwayat Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari jalan An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu. Faman adrakahu, yakni dajjal. Barang siapa yang menjumpai keberadaan dajjal nanti di yaumil qiyamah, fal yaqra' alaih, maka hendaklah dia bacakan kepadanya fawatih surat al-kahfi. Fawatih, pembuka surat al-kahfi. Nah, bisa dimaknakan juga 10 ayat pertamanya tadi. Yang jelas fawatih surat al-kahfi. Nah, sebagai upaya perlindungan darinya dari dajjal. Yang mana nanti dajjal akan muncul di yaumil qiyamah kubra. Nah, setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, maka salah satu misi Nabi Isa adalah membunuh dajjal. Nah, dengan tombaknya Nabi Isa melemparkan itu kepada Dajjal. Walaupun tanpa tombaknya, setiap kali Dajjal kejar Nabi Isa, Dajjal menoleh kepada Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh. Semakin menoleh lagi, meleleh lagi. Sampai habis dengan izin Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi Allah berkehendak bahwa Dajjal akan terbunuh melalui tangannya Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian Dajjal akan mati. Musnah. Dan setelah itu Nabi Isa alaihissalam akan hidup di muka bumi selama 7 tahun lamanya. Setelah itu kemudian beliau akan menemui ajalnya dan akan dikubur di tanah sebagaimana manusia layaknya. Maka beliau Nabi Isa alaihissalam dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah masih hidup sampai hari ini. Berada di langit di sisi Allah Jalla wa'ala dan akan diturunkan ke bumi menjelang Yaumul Qiyamah. Maka siapa yang menjumpai Dajjal, falyaqra alaihi fawatih surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia baca permulaan dari surat Al-Kahfi. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Tha'labi rahimahullah. Riwayat yang keenam dari sahabat Samurah ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 10 ayatin, siapa yang baca 10 ayat min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi. Hifdzan, secara hafalan, lam tadurruhu fitnat ad-dajjal, maka fitnahnya Dajjal tidaklah memudaratkan atau mencelakai kepadanya. Man qara'ah 10 ayat, siapa yang menghafal atau membaca 10 ayat tadi secara hifdzan, demikian fadilah yang akan didapatkan. Wa man qara'a surah kullaha dakhala al-jannah, dan siapa yang baca surat itu secara keseluruhan semuanya 110 ayat, dakhala al-jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Demikian riwayat-riwayat yang bisa kita sebutkan terkait dengan keutamaannya. Semoga tentunya semakin memotivasi kita untuk memperhatikan surat ini. Pada setiap keadaan sebagaimana surat-surat yang lain dari Al-Quran yang Allah turunkan, kita berusaha untuk menyimak, memperhatikan, mempelajari seterusnya tanpa henti-hentinya ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Karena itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi hambanya yang bertakwa. Sebagai syifa, sebagai obat, penawar. Dan berbagai dari keutamaan Al-Quran. Sekaligus sebagai pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah bagi pembacanya. Maka hendaknya kita perhatikan terkhusus, memang surat ini disebutkan, disunnahkan dibaca di yaumil jum'ah. Kita masuki pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Jalla wa'ala mengawali dengan bentuk pujian baginya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memuji terhadap dirinya dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada makhluknya. Nah, dan ini hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana pula ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Alladhi anzala, yang mana Allah telah menurunkan. Kita dapati kata anzala, tapi pada sisi lain kita dapati kata nazala. Lalu apa bedanya? Cukup dengan mudah kita jawab, nazala 3 huruf, anzala 4 huruf. Apakah beda dari sisi artinya? Beda-beda sedikit, tetapi berpengaruh. Nazala artinya turun, anzala artinya menurunkan. 6. Terasa beda apa tidak? 6. Alhamdulillahilladzi anzala, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan. 6. Ala abdihi, kepada hambanya. Jika ada kata ala, maka mengkasrohkan kata sesudahnya. Dan salah satu buktinya di sini, dalnya kasroh, abdihi. Dan tidak boleh abdahu atau abduhu. Kenapa? Kita jawab, karena ada ala. Nah, asal harokat pada suatu kata, harokat terakhir dari suatu kata itu dhammah, jika belum ada yang mempengaruhinya sama sekali. Maka asalnya abduhu, tapi jadi abdihi dikarenakan ada huruf ala. Ala abdihi, kepada hambanya. Hamba yang dimaksud tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kitabah, Allah turunkan kepada hambanya, yaitu Al-Kitab. Al-Kitab maksudnya adalah Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan hambanya di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Maka kita perlu tahu sebabnya. Asalnya kalimat umum yaitu hambanya, tetapi yang dimaksud hamba secara umum tadi adalah Rasulnya, manusia yang Allah Jalla wa'ala tunjuk sebagai Nabi dan Rasulnya yang terakhir. Mengapa abduhu abdihi di situ maksudnya Rasulullah? Lianna inzal al-Quran alaih, karena Allah turunkan Al-Quran itu kepada beliau. Karena Allah turunkan Al-Quran itu kepada beliau. Kana ni'matun alaihi alal khusus. Ini merupakan kenikmatan kepada beliau secara khusus. Sehingga Allah sebutkan ala abdihi. Allah sebut, Allah angkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berikan kekhususan kepada beliau di atas manusia secara keumumannya. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq tentang mungkin sebab turunnya ayat ini, bahwa kaum Quraisy mengutus 2 orang. Mungkin perlu dicatat atau tidak namanya. An-Nadhar Ibn al-Harith. Ini yang pertama. Utusan yang pertama bernama An-Nadhar Ibn al-Harith. Utusan yang kedua yang bersamanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua orang ini diutus. Diutus ke mana? Ila ahbaril Yahud, untuk menemui pendeta-pendeta Yahudi. Wa qalu lahuma, kaum Quraisy berpesan kepada keduanya, kalau nanti engkau bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi di sana, salahum an Muhammad, tanyakan oleh kalian kepada mereka siapa tentang Muhammad. 6. Ngetes pendeta Yahudi bagaimana keimanan Yahudi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mencocokkan atau ingin keinginan tahunya Quraisy melalui dua utusannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifatkan keduanya kepada mereka sifatnya. Beritakan oleh kalian berdua kepada mereka tentang ucapannya Muhammad. Sampaikan semuanya. Fa innahum ahlal kitabil awal. Ketahuilah sesungguhnya mereka pendeta-pendeta Yahudi tadi adalah ahlul kitab generasi pertama. Sehingga mungkin masih belum terkontaminasi apa yang diyakini dengan yang lainnya. 6. Dengan tangan-tangan kotor. Wa indahum ilmun, yang mana pendeta-pendeta itu punya ilmu. Laisa indana min ilmil anbiya, yang mana kita ini kata Quraisy tidak punya ilmu tentang keberadaan al-anbiya, para nabi. Coba berangkat ke sana, tanyakan. Wa kharaja hatta qadimal Madinah, berangkatlah keduanya sampai mereka tiba di Madinah. Fasa'ala ahbar Yahudi an Rasulillah, maka keduanya pun segera menanyakan kepada pendeta Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun mensifatkan kepada mereka, memberitakan apa-apa yang perlu disampaikan. Wa qala lahum, maka keduanya sampaikan kepada mereka, innakum ahlat Taurat, sungguh kalian itu adalah orang yang mengerti Taurat. Wa qad ji'nakum litukhbiruna, kami datang kepada kalian, kepadamu, agar kamu supaya menceritakan, menjelaskan kepada kami, an sahibina hadha, tentang sahib kita ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahuma ahbaru Yahud, maka pendeta-pendeta itu pun sampaikan kepada mereka berdua. Saluhu an thalathin na'murukum bihinna. Dibalik lagi oleh pendeta Yahudi, tanyakan oleh kalian tentang dia tiga perkara. Na'murukum bihinna, yang mana kami perintahkan kalian yang sekarang datang ke sini, tanyakan tiga perkara itu kepada Muhammad. Fa in akhbarakum bihinna, jika nantinya Muhammad memberitakan kepadamu tentang tiga perkara tadi, bisa dijawab ketiga perkara tadi, bahwa nabiyyun mursal, maka ketahuilah beliau dia itu adalah nabi yang diutus. Wa illam yaf'al farrajul mutaqawwil, kalau ternyata dia Muhammad itu tidak bisa jawab, tidak bisa berbuat apa-apa dengan pertanyaan tadi, maka ketahuilah dia seorang laki-laki yang suka bicara mengada-ngada. Mau tanya justru dikasih tugas. Ya. Fara'au fihi ra'yakum, maka bagaimana terkait dengan pendapat kalian? Saluhu an fityah zahabu fid dahril awal, nanti tanyakan pertanyaan yang pertama tentang pemuda yang pergi pada masa yang pertama, bagaimana keberadaan mereka. Fa innahu qad kana lahum haditsun ajab. Karena sesungguhnya pada pemuda-pemuda tadi ada perbincangan yang menakjubkan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua nanti tanyakan. Saluhu an rajulin tawaf. Tanyakan tentang seorang yang banyak melakukan tawaf. Qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Yang telah mencapai ujung timur bumi dan ujung baratnya. Maka nabauh, bagaimana terkait dengan beritanya? Ini yang kedua. Yang ketiga, saluhu anir ruh. Tanyakan pula nanti jika bertemu dengan Muhammad tentang keberadaan ruh. Mahia, apa itu ruh? Jika dia nantinya memberitakan kepadamu, fattabi'uhu fa innahu nabi. Ikutilah dia karena dia memang betul-betul nabi. Siapa yang bisa ngulang 3 pertanyaan tadi? Tanyakan kepada dia tentang pemuda yang pergi pada masa yang pertama. Tanyakan kepada dia tentang rajulun tawaf, yang banyak melakukan tawaf. Dan yang ketiga tentang ruh. Nah. Wa illam yaf'al fahuwa rajulun mutaqawwil. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Jika ternyata dia tidak bisa jawab, maka ketahuilah dia itu orang yang mengada-ngada. Maka silahkan kalian perbuat terkait urusannya apa yang kalian tampak bagi kalian. Entah mau kalian apakan, silahkan. Nah, karena memang dia cuma mengaku-ngaku dan bukan nabi yang sesungguhnya. Maka An-Nadhar Ibnul Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid sampailah balik ke Makkah, bertemu dengan yang mengutus mereka, yaitu bangsa Quraisy, sambil menyatakan, ya ma'syara Quraisy, qad ji'nakum bifaslin ma bainakum wa baina Muhammad. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan suatu pemisah antara kalian dan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta-pendeta Yahudi telah perintahkan kepada kita untuk menanyakan kepadanya tentang perkara-perkara yang mereka perintahkan kepada kita. Artinya kita ini dikasih tugas untuk menemui Muhammad untuk menanyakan 3 pertanyaan tadi. Jika ternyata Muhammad bisa memberitakan itu semua, maka ketahuilah dia nabi. Dan jika tidak, maka ketahuilah dia seorang yang mengada-ngada. Maka datanglah mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad, akhbirna an fitnah zahabu fid dahril awal. Beritahukan kepada kami tentang pemuda yang pergi di masa yang pertama. Di mana disebutkan padanya kisah yang menakjubkan. Beritakan kepada kami seorang yang tawaf, yang telah mencapai timur dan baratnya bumi. Beritakan kepada kami tentang ruh, apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan." Saya akan beritakan kepada kalian apa yang kalian tanya tentangnya besok. Dan beliau tidak memberikan pengecualian. Maka pergilah mereka. Karena itu yang bisa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mempersiapkan jawabannya. Tentu jawabannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunggu datangnya wahyu. Maka berdiamlah beliau menunggu selama 15 malam. 15 malam beliau menunggu, tak kunjung wahyu turun. Allah Jalla wa'ala tidak memberitakan apapun berupa wahyunya. Dan tidak mengutus Jibril alaihi salam kepada beliau. Sampai-sampai terjadi gejolak kepada penduduk Makkah dan mereka bilang, wa'adana Muhammad ghadan, Muhammad telah janjikan kepada kita besok, wal yaum 15 lailah, sementara hari ini sudah 15 hari, sudah 15 malam, wa qad asbahna minha la yukhbirna bi syai, dan kita tidak diberitakan apapun apa yang kita tanya. Hatta ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah bersedih beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu turunnya wahyu. 6. Dan beliau pun juga gundah gulana apa yang diperbincangkan oleh penduduk Mekah, sampailah datang Jibril alaihi salam dari sisi Allah jalla wa ala dengan surat Ashabul Kahfi yang padanya mencela keberadaan mereka. 6. Dan berita tentang apa yang mereka tanyakan, tentang perkaranya pemuda, tentang seseorang yang tawaf, dan tentang keberadaan ar-ruh. 6. Setelah itu Ibnu Ishaq yang menyebutkan riwayat ini melanjutkan, maka disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jibril, laqad ahbasta anni ya Jibril, sungguh engkau telah menahanku wahai Jibril. 6. Sampai sekian hari, setengah bulan lamanya, hatta su'udzon, sehingga sampai aku muncul buruk sangka. Faqala lahu Jibril alaihi salam, maka Jibril pun menjawab kepada beliau, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu, dan tidaklah diturunkan melainkan semua menunggu perintah dari Rabbmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya, baik apa yang di depan kita ataupun di belakang kita atau di antara kita, dan ketahuilah sama sekali Rabbmu tidaklah lupa. Sebagaimana surat Maryam ayat ke-64. Maka dibukalah surat yang mulia ini dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. 6. Maka di sana disebutkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perkara itu diingkari oleh mereka kaum Quraisy. Abdihi sebagaimana tadi telah disebutkan, yakni Muhammad, artinya innaka rasulun minni. Maknanya adalah innaka rasulun minni, sesungguhnya engkau rasul dariku, kata Allah. Sebagai pembuktian terhadap apa yang mereka tanyakan tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat yang pertama. Walam yaj'allahu iwaja, dan Allah tidak jadikan padanya iwaja. Iwaja artinya bengkok. Allah tidak jadikan bengkok padanya. Pada Al-Quran tadi artinya Allah jadikan Al-Quran itu mu'tadilan, yang lurus. La ikhtilaf fihi, tidak ada khilaf padanya dengan datangnya Al-Quran membimbing, menuntun hambanya Allah jalla wa'ala kepada siratul mustaqim. Maka Allah sifatkan walam yaj'al lahu iwaja, dan sama sekali padanya Al-Quran itu tidak terdapat kebengkokan. Qayyimah, Di awal kedua, ayat kedua Allah sebutkan qayyimah. Sekaligus mensifatkan terhadap la'iwaj. Tidak ada kebengkokan, itu artinya qayyimah yang lurus. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat An-Nisa ayat 89. Ayat 82 sekaligus menutup pada kajian malam ini. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak. Artinya, namun Al-Quran ini karena datang dari sisi Allah, maka walam yaja'al lahu iwaja. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu membimbing kita dalam kehidupan yang singkat ini di atas bimbingan yang hak. Dan dijadikan kita hamba-hamba yang selamat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.